sing reri duati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke alut neng pipi swara waro senajan mung ono ngimpi ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalem neng aku ben radem kesiran udan ing dalun banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kawingan mendunge udan telasono atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ateme gunung api purba melu krungu suaramu ngomong ke apa ateme gunung api purba sing nang langgran Wonosari Yogyakarta. Janji orang lames ketenengon kundas nani nanti kapan aku ora bisa lali antemi gunung rapi porbang melu krungu suaramu ngomong ke apa antemi I'm